Solo. Lo ini apa? Buat kamu ya? Buat ada siapa ini? Ada yang mau? Porsi Solo. Contoh yang sebelah sini. Ya apa? Mari.